Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, maja'a fi sihiri, bab tentang sihir. Penjelasannya, sihir lughatan dalam bahasa Arab artinya makhafiya walatufa sababuhu, sesuatu yang samar dan lembut, tidak jelas. Lembut di sini bukan lembut kebalikan dari kasar. Lembut di sini maksudnya samar, tidak jelas, yang sulit untuk tertangkap. Sababu, sebabnya. Oleh karena itu, waktu sahur disebut waktu sahur. Maka akhir malam ketika menjelang subuh disebut waktu sahur. Kenapa? Karena berbagai macam aktivitas yang terjadi di waktu tersebut itu khafiyatan. Itu agak-agak terlihat namun masih belum jelas. Ketika bayangkan ketika tidak ada listrik. Tidak ada listrik, bayangannya jangan ada listrik ya. Bayangkan tidak ada listrik. Menjelang subuh, maka orang ada orang berjalan, orang yang berdiri dan seterusnya. Maka kita bisa tangkap, oh ini ada orang yang melakukan aktivitas, namun siapa dia dan seterusnya tidak jelas tertangkap. Kenapa? Karena ya fajar sudah mulai tiba, pagi itu sudah mulai dekat, malam itu juga sudah tidak lagi pekat. Nah, namun ya masih belum jelas. Demikian juga makan sahur itu disebut makan sahur. Maka ada sebutan sahur, sahur untuk makanan yang dimakan di akhir malam. Kenapa? Li'annahu yakunu khafiyan. Karena itu adalah makanan yang samar dan tidak jelas. Bayangkan makanannya tidak jelas. Ini nasi apa-apa, bayangkan tidak ada listrik ya. Ya, makan di saat itu ya, tentu ini tidak jelas. Ini dikira nasi ternyata lauknya, dikira lauk ternyata nasinya. Fakulu sa'in khafiyah sababuhu, maka segala sesuatu yang tidak jelas sebabnya disebut sahar. Adapun sedangkan dalam syariat, maka sihir itu ada dua macam. Yang pertama, ada sihir dalam bentuk ikatan-ikatan dan jambi-jambi. Ini ada sihir dalam bentuk ikatan-ikatan, ada sesuatu yang diikat, diikat-ikat, demikian juga jambi-jambi. Artinya yang dimaksud dengan ruko adalah kiroat, adalah jambi-jambi, mantra-mantra. Wa tolasim, demikian juga tolasim, tolasim itu simbol-simbol yang tidak jelas apa artinya. Maka boleh jadi bahasa kita jimat atau raja atau sejenis itu. Ya tawassalu biha asahir, yang tukang sihir itu ya tawassalu biha memanfaatkannya ila istikhdam bisayatin, untuk bisa menggunakan, memanfaatkan setan dalam apa yang dia inginkan berupa memberikan madarat kepada al-mashhur, orang yang disihir. Akan tapi berkaitan dengan memberikan madarat kepada orang lain dengan sebab sihir, Allah Ta'ala firmankan, wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka, para tukang sihir itu tidak bisa memberikan madarat dengan sebab sihirnya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu izin kauni, bukan izin syar'i. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk adawiyah, dalam bentuk obat-obatan, wal aqarir, dan ramuan-ramuan, yang ini memiliki pengaruh pada badan dan akal orang yang disihir, juga mempengaruhi keinginan dan kecenderungannya. Sehingga Anda jumpai orang tersebut, orang yang meminumnya, yang sarifu, mereka berpaling, wayamil, dan memiliki kecenderungan-kecenderungan khusus, kecenderungan yang berubah. Ini yang disebut oleh banyak orang, disebut dengan sihir, sarf, dan ataf. Fayaj'aluna, maka mereka tukang sihir menjadikan dengan sihir ini seorang itu yan'atifu. Ya, seorang itu yan'atifu, punya kecenderungan atau cinta kepada istrinya atau perempuan yang bukan istrinya. Hatta yakuna kalbahima, sehingga orang yang kena sihir atop atau pelet di tempat kita itu seperti binatang yang bisa dituntun kemana saja mau. Sedangkan saraf itu adalah kebalikan dari ataf. Kalau sihir ataf itu yang benci menjadi cinta. Sedangkan saraf itu yang semula cinta menjadi benci. Maka sihir ini kemudian yu'athir, memberikan pengaruh pada badan orang yang disihir dengan melemahkannya sedikit demi sedikit, akhirnya mati. Demikian juga pengaruh dari sihir ini, tasawur, merusak pandangannya, merusak pemikirannya, sehingga dia terimajinasi melakukan sesuatu berbeda dengan kenyataannya. Ala khilafi mahya alaih, tidak sesuai dengan kenyataannya. Demikian juga punya, sehingga ini punya pengaruh pada akalnya. Farubama yasil, maka boleh jadi karena sebab sihir orang itu akhirnya sinting, karena dirusak tasawurnya, dirusak akalnya oleh sihir, kemudian akhirnya jadi al-junun dan jadilah gila, wal iyadhu billah. Ya, maka ada catatan penting berkaitan dengan paragraf yang terakhir, terutama beliau sampaikan bahwasannya sihir sharaf dan ataf itu termasuk sihir jenis yang kedua. Ya, sihir karena ramuan dan sihir karena obat-obatan. Ya, maka ini wallahu ta'ala fihi nadhar. Ya, karena sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di 10 pembatal keislaman, maksudnya di antara sihir yang membatalkan keislaman adalah ya, as-sarful wal-atfu. Ya, dan nanti akan dibahas oleh beliau, oleh Syaikh Muthaimin, bahasanya sihir jenis yang kedua itu bukan kekafiran, namun cuma kezoliman. Ya, sihir yang merupakan kekafiran, sihir jenis yang pertama. Padahal Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menegaskan di 10 pembatal keislaman, di antara sihir yang membatalkan keislaman, contoh sihir yang membatalkan keislaman dan keimanan adalah as-sarfu wal atfu. Ya, memang kita jumpai sihir sarf dan ataf itu diantaranya dalam bentuk minuman, dilarutkan ke dalam air atau dicampur dengan makanan, kemudian setelah diminum maka akan terjadi perubahan. Ya. Namun yang perlu diselidiki lebih lanjut, perubahan kecenderungan rasa cinta ini karena sebab ramuan dan minuman tadi, ataukah setan dan jin juga bermain di balik itu, ataukah ini sekedar cara untuk supaya memasukkan pengaruh setan dan pengaruh jin ke dalamnya. Ya, dalam pemahaman saya Ibnu Taimin, sihir pengasihan, pelet yang dengan menggunakan ramuan untuk minuman atau dicampurkan ke makanan, maka kemudian orangnya semula benci jadi cinta dan cinta jadi benci, itu terjadi perubahan psikologi karena ramuannya. Murni karena ramuannya. Murni karena ramuannya. Tanpa ada peran setan, si jin di balik itu. Ini pemahaman Syaikh Ibnu Utsaimin tentang sihir as-sarf wal atfu pakai ramuan. Tentu kalau kita lihat realita, maka sihir pelet pengasihan itu boleh jadi ada yang pakai ramuan, ada pakai minuman, dicampurkan di makanan. Nah, ada juga yang tidak. Ada juga yang tidak. Cuma kemudian orangnya lewat, kemudian di di mantra-mantra kemudian kepincut. Atau kemudian yang dicari adalah kaos dalamnya atau celana dalamnya, untuk supaya itu ini. Maka ada sihir al-atfu yang tanpa ramuan, tanpa sesuatu yang diminum. Dan memang realita menunjukkan ada orang yang menjihir orang lain untuk pengasihan itu pakai minuman, pakai makanan. Namun yang patut untuk ditelaah lebih lanjut untuk jenis sihir atfu yang bentuknya pakai minuman dan ramuan ini, apakah itu memang pengaruhnya murni karena larutannya, minumannya. Nah, ini pemahaman beliau, sehingga beliau masukkan di sini. Ataukah itu cuma sekedar cara supaya setan bisa mempengaruhi dan merusak keinginannya setelah ramuan tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Maka manakah yang lebih tepat secara realita? Maka wallahu ta'ala a'lam, kalau di mungkin yang lebih tepat itu bukan semurni ramuan. Terjadi perubahan psikologi dan keinginan, kecenderungan bukan karena murni ramuannya, namun karena pengaruh setan yang ditanam lewat minuman dan makanannya. Ala kulli hal, perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin yang mengatakan bahasanya as-sarfu wal atfu itu adalah sihir dengan adwiyah wal aqarir, dengan mutlak semacam ini tanpa memberikan rincian, satu hal yang tidak tepat. Jika tidak diberi rincian semacam ini tidak tepat. Karena ada pelet, ada yang tidak pakai ramuan. Kalau semuanya dimasukkan dalam kategori ramuan tidak tepat. Kemudian untuk kemudian sihir pengasihan, pelet yang menggunakan minuman dan ramuan, maka dalam pandangan beliau itu murni pengaruh minumannya, bukan karena istighdamu syayatin, penggunaan setan. Maka pemahaman beliau ini pun fihi nadzar, fihi syai. Kemudian oleh karena itu fasihri qismani, maka hukum sihir itu ada dua macam. Yang pertama adalah syirkun, adalah kemusyrikan. Itulah sihir yang pertama, yang beliau sebutkan pertama tadi, yaitu sihir yang menggunakan wasitatu syayatin, perantaraan setan. Maka orang yang mau melakukan sihir itu harus menyembah setan dan mendekatkan diri kepada setan, supaya setan itu kemudian menindas orang yang mau disihir. Kemudian yang kedua, ada sihir yang hukumnya cuma udwan wa fiskun, kezaliman, sehingga statusnya adalah kefasikan dan bukan kekafiran. Itulah sihir yang kedua, sihir dengan ramuan dan minuman, yaitu sihir yang dengan perantaraan adwiyah, obat, wal aqarir, dan ramuan atau semacam itu. Wa hadza taqsim, dan pembagian yang kami sebutkan ini mengantarkan kita pada satu pembahasan penting, yaitu kafirkah orang yang melakukan sihir ataukah tidak kafir. Sebenarnya kalau kita terjemahkan sahir dengan tukang sihir itu kurang tepat kalau dari sudut pandang bahasa Indonesia, ditimbang makna yang diinginkan dalam bahasa Arab. Karena kalau tukang sihir itu profesi, tukang sihir itu identik dengan profesi. Padahal yang diinginkan dengan kata-kata sahir itu adalah orang yang mengamalkan ilmu sihir, baik dia itu terus menerus dan berulang kali dan menjadikan sebagai profesi dan penghasilan, artinya sahir profesional, ataupun sahir amatiran, ya, dia kasuistik saja, dia mau melet seorang perempuan, dia datang mbah dukun minta diajari gimana caranya, maka kemudian si dukun ini ngajari. Maka ketika di mbah dukun itu yang terjadi adalah belajar sihir. Ya, yang terjadi adalah kegiatan belajar sihir. Setelah itu, setelah faham dan mengerti, kemudian praktek. Mantranya dibaca dan seterusnya, maka ini sahir. Yang melet ini, yang kemudian mempraktekan pelajaran dari si dukun ini, dia sahir statusnya. Dukunnya bukan sahir dalam kasus ini. Dukunnya cuma mu'alim as-sihir. Ngajari ilmu sihir. Sahirnya si lelaki yang mau melet seorang perempuan. Nah, padahal dia ya tidak menjadikan si praktek ilmu sihir tersebut sebagai profesi. Dan dia cuma boleh jadi sekali itu saja. Sebelumnya tidak dan setelahnya juga enggak. Ya, oleh karena itu menerjemahkan sahir dengan tukang sihir ini terjemah takribiyah. Menerjemahkan dengan salah satu maknanya. Tentu sahir tidaklah diragukan mencakup yang tukang ataupun yang bukan tukang. Kalau kita terjemahkan dengan cuma tukang sihir saja, maka itu kan menerjemahkan kata-kata sahir dengan sebagian maknanya dan bukan keseluruhan makna. Nah, maka berkaitan dengan sahir, orang yang mempraktekkan ilmu sihir, itu mungkin terjemah yang lebih utuh. Orang yang yang mempraktekkan ilmu sihir, mengamalkan ilmu sihir, ya, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan kalau semua sahir itu kafir. Dan ada yang mengatakan bahasanya, yaitu Al-Imam Syafi'i, yang mengatakan innahu la yakfur. Tidak otomatis tukang sihir itu kafir. Maka ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan semua sahir kafir. Tidak ada sihir ya, tidak bukan kekufuran. Dan ada yang mengatakan, oh nah ada juga sihir yang bukan kekufuran. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Sehingga Al-Imam Syafi'i ditanya tentang apakah kemudian tukang sihir itu dipenggal, maka kata Imam Syafi'i, diinterogasi dulu. Tanyain dulu, gimana supaya kamu punya ilmu sihir itu, gimana caranya. Kemudian jika dia menjelaskan kalau itu pakai penyembahan terhadap setan dan seterusnya, maka dia berhak untuk dihukum mati. Jika ternyata setelah hasil interogasi kemudian kesimpulannya dia tidak melakukan penyembahan kepada setan, cuma ramuan-ramuan, maka nanti dilihat apakah gara-gara ramuan ini dia telah membunuh orang. Ya, kalau tidak telah membunuh orang, maka dibunuh karena kisos. Kalau tidak, maka ya tidak. Itu pendapat Al-Imam Syafi'i dalam masalah hukum untuk sahir. Kesimpulannya, Syaikh Utsaimin menguatkan pendapat Al-Imam Syafi'i. Sehingga ada sihir yang merupakan kekafiran dan ada yang tidak perlu rincian. Namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini yang mengatakan, yang meniadakan sihir yang bukan kekafiran. Semua sihir adalah penyembahan kepada setan. Lakin taksim as-sabiq, akan tetapi klasifikasi pembagian yang telah lewat, yang telah kami sebutkan, dengannya jelaslah hukum permasalahan ini, yaitu dirinci. Jika orang itu sihirnya dengan menggunakan setan, maka dia kafir. Karena layata atadhalika, karena sihir yang dengan penggunaan setan itu tidak akan terwujud kecuali dengan melakukan kemusyrikan, penyembahan kepada setan. Ghaliban demikian umumnya. Mengingat firman Allah Ta'ala, dan mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh setan di masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu, dan Sulaiman tidaklah kafir. Ini bantahan untuk orang Yahudi. Perlu diketahui bahasanya akidah Yahudi tentang Sulaiman, Sulaiman bukan nabi. Ya, dalam akidah orang Yahudi, Sulaiman itu bukan nabi. Sulaiman itu tukang sihir. Dan dia raja yang punya sihir yang kuat. Itu akidah Yahudi untuk Sulaiman. Mereka tidak mengimani kenabian Sulaiman alaihi salam. Maka Allah bantah keyakinan orang Yahudi. Allah sanggah anggapan orang Yahudi yang mengatakan Sulaiman itu sahir dengan kalimat wa ma kafara Sulaimanu. Sulaiman tidak kafir. Maksud Sulaiman tidak kafir, Sulaiman bukan sahir. Sulaiman bukan tukang sihir. Sehingga kalimat ini wa ma kafara Sulaiman di antara dalil yang menunjukkan tukang sihir itu kafir. Ya, ayat wa ma kafara Sulaiman itu dalil ya, tukang sihir itu kafir. Karena ketika Allah mau mengatakan ya, Sulaiman itu bukan tukang sihir, bahasa yang dipakai Sulaiman tidak kafir. Artinya tukang sihir itu kafir. Walakinna syayatina kafaru, akan tapi setanlah yang kafir yang mengajari manusia ilmu sihir. Dan di antaranya adalah ilmu sihir yang diturunkan pada dua malaikat di Babilonia, Harut dan Marut. Dan dua malaikat ini tidaklah mengajar satupun manusia ya, ilmu sihir, kecuali keduanya telah berkata, berpesan, memberikan nasihat terlebih dahulu, innama nahnu fitnah. Kami adalah ujian Allah. Kami Allah turunkan, kami ke muka bumi ya, untuk ngajari sihir sebagai ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Siapa yang ingin gagah-gagahan dengan ilmu sihir sehingga bisa menghilang, bisa terbang, bisa tidak mempan dibacok, tidak mentan ditembak dan seterusnya. Gagah top ya, di dunia, gagah dan hebat, namun tidak ada akhirat untuknya. Dan siapa yang memilih iman ya, di dunia wajar-wajar saja, mau pergi ya jalan kaki, naik sepeda ya, naik motor, macet ya macet, gak bisa kemudian mencolot terbang ya, ya biasa-biasa saja ya, gak keren-keren, gak kemudian wah, namun ada akhirat untuknya. Maka ujian, siapa yang mau milih, mana yang mau dipilih, gagah di dunia, hebat, orang berdecak kagum, masuk televisi, masuk acara The Master atau yang lainnya, kondang, so Indonesia, nah, namun tidak ada akhirat untuknya, ataukah biasa-biasa saja, tidak aneh-aneh, tidak punya aneh-aneh, namun ada surga untuknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu ujian. Innama nahnu fitnah. Kami adalah sekedar ujian. Fala takfur. Janganlah kalian kafir. Artinya, janganlah kalian belajar sihir. Sehingga ayat ini dalil sebagian ulama yang mengatakan belajar sihir itu sendiri sudah kekafiran. Demikian juga sampai firman Allah wa ma hum bidari nabi min ahadin. Dan mereka tukang sihir itu tidak bisa menyakiti siapapun illa biiznillah, kecuali kalau diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu izin kauni. Wa ta'alamuna ma yadurruhum bala yanfa'uhum, dan mereka mempelajari sihir, dan sihir itu Allah katakan 100% berbahaya dan tidak ada manfaatnya. Walaqad alimu, dan sungguh mereka mengetahui, orang mereka telah mengetahui dan menyadari, la manistarau, sungguh siapa yang membeli sihir. Siapa yang membeli sihir, yaitu siapa yang belajar sihir. Maka ini menunjukkan bahasanya, tidak ada kemampuan sihir yang gratis. Cuma-cuma itu tidak ada. Harus beli. Harus ada yang ditukarkan, yaitu iman. Yang ditukarkan dengan kemampuan luar biasa karena ilmu sihir. Maka tidak ada kemampuan sihir itu yang gratis. Kemudian istighdamu sayatin, bisa kemudian menguasai setan dan nyuruh-nyuruh setan begini dan begitu, itu yang gratis, cuma-cuma, itu tidak ada. Seandainya ada, cuma itu edisi promo. Nah, itu edisi promo. Ya. Maka ada edisi promo sekian sekian bulan itu edisi promo, ya gratis dia, kamu apa mau terbang tak bawa. Nah, edisi promo itu tidak lama. Nanti setelah edisi promo berakhir tidak boleh, tidak harus bayar. Kalau masih mau terus kayak gitu ya ada bayarannya. Ya. Kalau tidak ya sudah cukup sampai di sini saja. Dan kata-kata yashtari, membeli, itu menunjukkan hirs, rakus. Menunjukkan rakus. Menunjukkan semangat rohbah syadidah. Semangat yang luar biasa. Bayangkan orang itu mau beli sesuatu yang dia inginkan. Dia pencinta kuliner. Ada bakmi enak di Bantul pojok. Itu susah payah itu. Orang Sleman sampai kemudian ke Bantul kan. Padahal Delik belus, itu tempatnya, itu susah payah. Cuma mau beli bakmi. Sana ngantrinya 2 jam, makannya 15 menit kan. Ngantrinya 2 jam, makannya 15-20 menit. Dilakoni kan, itu dijalani. Artinya apa? Hirs, rohbah sadidah, semangat luar biasa. Maka kata-kata ishtara itu mengandung muatan semangat luar biasa. Semangat luar biasa untuk bisa menguasai ilmu sihir. Itu susah. Harus puasa 40 hari 40 malam bertapa di puncak Merapi, harus kungkum tengah malam, susah semua. Nanti kalau sudah punya ini, sudah ada pantangan, dan pantangannya yang enak-enak, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dia harus susah lagi untuk dapatkan ilmu sihir, diajari setan ilmu sihir, itu susah payah. Badan kurus kering karena itu. Lain kalau cuma mau dukun gadungan, itu dia enggak susah payah karena bohong-bohongan. Nah, dukun yang kemudian punya ilmu dukun dan ilmu sihir, dia harus nenepi, dia harus medi, dia harus lelaku. Dan itu susah semua. Tidak akan berhasil kecuali orang yang indah rohbah syadidah. Wahirsun kabirun. Itu tidak akan. Step-step yang harus dilalui untuk jadi. Tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Kalau instan itu dukun gadungan. Instan dukun gadungan. Kalau dukun yang asli, ada step-stepnya, harus ini, lelaku ini. Lelaku ini cuma dapat itu. Nanti perlu lagi lelaku yang lebih payah lagi baru dapat ini. Nanti susah payah lagi. Nanti dapat yang lain. Ada step-stepnya, langkah-langkah. Dukun yang asli tidak bisa gadungan. Tidak bisa instan. Ada susah payah yang harus dilewati. Demikian juga ustadz ya. Oh, kalau yang instan itu gadungan kan. Instan gadungan. Kalau ustadz yang betul-betul ustadz ada step-step, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang lama. Ya. Tidak bisa simsalabim kemudian jadi. Maka lamanishtarahu. Sungguh siapa yang mau membeli sihir? Wah, itu artinya betapa susah payahnya orang untuk bisa menguasai ilmu sihir. Dia harus punya kesabaran yang berlipat-lipat, tekad yang membaca. Nanti ketika bertapa itu banyak godaan, kata cerita-cerita di dunia perdukunan. Ini ada godaan, ditakut-takuti ini dan itu. Nanti baru ketemu danyangnya, baru ketemu yang bawa reksa, baru nanti bisa konsultasi. Kalau nanti takut-takut ada kala jengking, ada ular, dia harus tetap konsentrasi. Tidak boleh tergoda dengan khawatir. Kalau kamu takut begitu saja gagal, kamu butuh sabar yang luar biasa. Dan sabar luar biasa itu hanya akan dimiliki oleh orang yang punya hirus syadid, rakus, tamak yang luar biasa untuk bisa menguasai ilmu sihir. Nanti dari tamak luar biasa menghasilkan kesabaran dan tekad yang membaca. Dari situ baru di sana ada sukses. Maka orang itu sukses modalnya sabar. Sabar itu modalnya hirsun syadid, antusias dan rakus, tamak untuk mendapatkan sesuatu. Walaqad alimu laman ishtarahu. Dan semua para tukang sihir itu tahu siapa yang membeli sihir, siapa yang bersusah payah untuk mendapatkan sihir. Setelah dia mendapatkannya, maka malahu fil akhirati min khalaq. Maka tidak ada bagian untuknya di akhirat. Dan kalimat ini, malahu fil akhirati min khalaq, itu maknanya juga kafirnya tukang sihir. Karena di sini ada khalaq nakirah yang didahului ma ya, nafi, maka menunjukkan kalau orang yang menguasai ilmu sihir itu tidak memiliki bagian sama sekali di akhirat dari kenikmatan akhirat. Dan tidaklah dikatakan semacam itu kecuali orang yang tidak masuk surga. Dan ini hanya bisa dikatakan kepada orang yang kafir dan tinggal di neraka. Oleh karena itu di sini maka Syaikh Ibnu Utsaimin kemudian perlu takwil untuk kalimat terakhir malau fil akhir min khalaq, karena keyakinan beliau bahasanya sihir itu ada dua macam, ada yang kafir dan ada yang tidak kafir. Oleh karena itu untuk malau fil akhir min khalaq, Syaikh Ibnu Utsaimin kemudian ngasih takwil. Karena kalau tidak ditakwil maka akan mengatakan semua tukang sihir itu kafir. Karena semua tukang sihir itu di neraka. Dan tidak ada baginya bagian dari kenikmatan surga secuil pun. Anginnya pun enggak. Ya. Apalagi memasukinya. Memang karena sihir bil adwiyah, namun jika sihir itu karena obat-obatan dan ramuan atau semacam itu maka tidak kafir. Namun dia teranggap ahli maksiat dan orang yang zalim. Adapun hukuman mati untuk tukang sihir, maka jika sihirnya kekafiran maka dia hukum mati karena fasal murtad. Kecuali jika dia bertobat, menurut pendapat ulama yang mengatakan tobatnya tukang sihir diterima, dan pendapat yang lebih benar. Artinya ada khilaf ulama jika sahir itu mengklaim saya bertobat. Pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, jika memang dia mengatakan demikian dan dipantau dia pun memang terdapat indikator yang menunjukkan demikian, maka bisa diterima. Namun jika sihirnya itu tidak sampai derajat kekafiran, maka kutila qatlal sa'il. Maka dia dihukum mati yang dengan bab yang semisal dengan qatlus sa'il. Sa'il itu adalah orang yang mencegat kita di tengah jalan ingin bunuh kita. Itu sa'il. Dia tidak menginginkan, boleh jadi dia menginginkan harta plus nyawa, dan boleh jadi dia cuma membunuh saja. Itu disebut sa'il. Kita jalan, kemudian tiba-tiba dicegat orang, kemudian diminta duitnya plus kemudian dibunuh, atau dibunuh karena cuma ingin membunuh saja. Maka kita diperintahkan untuk membela diri. Pembelaan diri terhadap sa'il disebut daf'u sa'il. Artinya kutila, dia dihukum mati untuk mencegah gangguannya dan kerusakannya di muka bumi, sebagaimana ketika orang itu membela diri terhadap sa'il, dia boleh membunuhnya, dan bolehnya membunuh itu sebabnya apa? daf'i adha. Ilahnya apa? Daf'il adha. Mencegah gangguannya dan kerusakannya. Bukan karena dia halaludam. Karena jika so'il itu muslim. Jika so'il itu muslim, maka dalam rangka membela diri kita bisa membunuhnya. Namun pembunuhan ini bukan karena dia halaludam. Namun karena apa? Dafu adahu wa fasadihi. Mencegah kerusakannya, gangguannya. Bukan karena halalnya darahnya. Jika dia adalah seorang muslim. Maka tukang sihir yang sihirnya bukan kekafiran, dia muslim. Lu muslim kok dibunuh? Jawabannya ini sejenis dengan daf'u sa'il. Kata beliau, ya, tetap dibunuh, namun dibunuhnya tetap dikasih hukum mati, namun hukum matinya ya, bukan karena halaludam. Kalau dia murtad, maka karena halaludam. Halal darahnya. Namun, jika dia kesirnya itu bukan kekafiran dan kemurtatan, maka hukuman matinya bukan karena halaludam, namun karena sejenis dengan daf'u sa'il. Yaitu apa? Dibunuh karena dalam rangka supaya menghilangkan gangguannya dan kerusakannya. Sehingga oleh karena itu, maka jika sahir jenis yang kedua, apakah dihukum mati ataukah tidak, maka ini yarji' mengacu kepada ijtihad qadhi atau ijtihad penguasa. Namun zahir dari dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis kitab Tauhid menunjukkan bahasanya as-sahir, orang yang mempraktikkan ilmu sihir itu dibunuh apapun keadaannya. Baik sihirnya itu kekafiran ataupun bukan. Namun fal muhim, namun yang penting dalam hal ini, satu hal yang wajib diyakini, an-nasihra yu'athir. Ini satu akidah yang wajib diyakini oleh seorang muslim, adalah meyakini sihir itu punya efek. Ini, sihir itu punya efek. Dia bisa bikin orang yang efeknya orang yang sehat jadi sakit. Orang yang hidup jadi mati. Bisa. Karena pengaruh sihir, karena pengaruh tenun, karena pengaruh santet. Yang merupakan sihir. Bila syakin dan ini adanya pengaruh sihir, adanya dampak dari sihir, itu satu hal yang tidaklah diragukan dalam keyakinan ahlu sunnah. Nanti lain halnya dengan keyakinan Mu'tazilah, yang mereka tidak mengimani adanya, tidak mengimani sihir itu berdampak. Kalau sihir dalam bentuk pengasihan dan semacam itu, mereka mengatakan itu penyakit psikologi dan bukan karena pengaruh sihir. Oh, ya dasar orangnya saja memang lagi mabuk cinta atau semacam itu. Ahlus sunnah meyakini sihir itu yu'athir. Lain hanya dengan Mu'tazilah. Akan tetapi catatan penting berkaitan dengan pengaruh tukang sihir. Annahu la yu'athir biqalbil a'yan. Dia tidak punya kekuasaan, punya pengaruh dalam bentuk, mengubah zat. Ada orang jadikan bebek, gitu. Tidak bisa. Ada orang kemudian karena pengaruh sihir atau kutukan jadi ular. Ular karena pengaruh sihir jadi munyuk. Ini tidak bisa. Maka itu bohong, kebohongan televisi itu kebohongan televisi. Nenek sihir bisa kemudian mengubah ini manusia kemudian jadi hewan. Itu bohong. Untuk mau melebih-lebihkan kemampuan ilmu sihir, agar ada image di masyarakat kemampuan ilmu tukang sihir itu betul-betul luar biasa. Maka yang wajib kita yakini, tidak bisa. Maka tidak bisa. Kemudian tali jadikan ular itu tidak bisa. Meskipun boleh jadi orang itu bisa ngirim sihir dalam bentuk ngirimkan ular. Setan datang, jin datang dengan bawa sekarung ular, kemudian dikirimkan kepada orang yang mau diganggu. Namun jika bukan karena kiriman, jika bukan karena kiriman ular sungguhan, maka tidak ada itu ular. Maka ketika orang, ada seorang yang disihir, kemudian dia merasa dia tidur di tempat, satu tempat tidur, dia kena pengaruh sihir, dikirimi sihir, maka kelambu dia lihat adalah kumpulan ular. Maka jika kelambunya itu berubah jadi ular, dalam pandangan dia, maka itu satu hal yang bukan realita. Artinya seandainya kemudian dia nekat, dia pegang kelambunya tetap kelambu. Lain hanya jika kemudian yang dia lihat adalah kelambu tersebut, banyak ularnya. Nah, kalau kelambu itu berubah jadi ular, maka itu bohongan. Pegang saja dan itu tetap kelambu. Namun jika yang dia lihat ini kelambu plus dibaliknya ada ular, maka boleh jadi ya, bentuk sihirnya adalah setan datang ngirim ular satu karung. Dan dia sebarkan di tempat tidurnya. Nah, itu ular sungguhan gitu. Dan ada di sini karena dibawa oleh setan. Namun kalau bukan ular sungguhan karena sebab dikirimi, ya, dikirimi maka sihir tidak bisa qalbul a'yan mengubah bentuk. Karena tukang sihir tidak punya nyawa. Tidak punya nyawa. Maka misalnya ini tali kemudian dia jadikan ular. Dia tidak punya nyawa ular. Dia bukan Rabbul Alamin. Dia tidak punya nyawa ular. Karena untuk jadi ular sungguhan, dia butuh banyak hal kan. Dia butuh punya nyawa kan. Nah, dia butuh daging ular dan punya kemampuan untuk mengubah tali ini jadi daging ular. Butuh kemudian nyusun organ dalam ular dan ada apa-apanya, darahnya dan sebagainya. Sihir. Tukang sihir tidak punya kemampuan demikian. Oleh karena itu, maka yakin tukang sihir tidak bisa mengubah zat. Ya, mengubah zat benda itu tidak bisa. Jangan mau ditipu oleh televisi. Ya. Maka dia tidak bisa biqal bil a'yan, punya kemampuan untuk mengubah benda ila a'yanil ukhra kepada benda yang lain. Li'annahu la yaqdir ala dzalika illallah. Tidak ada yang bisa mampu semacam itu, satu benda berubah menjadi benda yang lain kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu para tukang sihir tahu bahasanya mukjizat Musa itu hak dan itu bukan ilmu sihir. Karena tukang sihir Fir'aun itu cuma menyihir mata orang. Sehingga orang itu melihat tali yang disebar oleh tukang sihir ini ular. Maka sihirnya itu pada matanya dan bukan pada talinya. Talinya tetap tali. Loh, ketika kemudian Musa melemparkan tongkatnya, kemudian tongkat kayu ini berubah jadi ular dan itu betul-betul ular sungguhan. Buktinya ular sungguhan, tali semua itu dimakan. Ditelan semua. Ular namun makan tali. Bukan makan tikus, makan katak, makan tali. Semua dilahap habis. Padahal itu tali sealun-alun. Karena tukang sihirnya ribuan. Maka ini makan tali, potongan tali sealun-alun. Wah, ini tukang sihir ngerti ini. Ini bukan kemampuan ilmu sihir. Karena ilmu sihir cuma bisa dalam hal ini tidak bisa mengubah benda. Tali kemudian kayu yang betul-betul kayu berubah jadi ular tidak bisa. Itu bukan kemampuan ilmu sihir. Sehebat apapun ilmu sihir tidak bisa. Karena hal ini layak dir alaihi illallah. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Oleh karena itu maka ketika terjadi perubahan, nampak perubahan benda karena pengaruh sihir, innama yukhayyalu ilal mashur. Maka itu cuma imajinasi, halusinasi yang ada di mata dan akal orang yang kena pengaruh sihir. Maka ada image, bahasanya benda tersebut inqalaba, berubah menjadi benda yang lain. Ada image, bahasanya benda ini taharaka, bergerak-gerak atau berjalan atau semacam itu. Sebagaimana terjadi pada Musa alaihi salatu wassalam di depan para tukang sihir Fir'aun. Maka yukhayyalu ilaihi, Musa itu punya khayalan, punya imajinasi, tali dan tongkat tukang sihir itu, annaha tas'a, itu adalah ular yang bergerak-gerak, min sihrihim, karena pengaruh sihir mereka. Jika ada yang bertanya, kenapa bab sihir dimasukkan dalam kitab tauhid? Maka hubungan antara bab ini dengan tema besar yaitu tauhid, karena di antara macam-macam sihir ada yang tidak boleh, layak taat tidak akan terjadi ghaliban umumnya kecuali dengan melakukan kemusyrikan. Karena setan dan jin tidak mau memberikan khidmat dan pelayanan kepada manusia ghaliban umumnya illa lil maslahah, kecuali ada kepentingan, ada kompensasi. Yang tanpa kompensasi itu edisi promo. Yang tanpa kompensasi itu edisi promo yang bersifat sementara. Pemaklum dan satu hal yang maklum, satu hal yang telah diketahui bahasanya, kepentingan setan adalah menyesatkan keturunan Adam dan menjerumuskannya dalam kemusyrikan dan kemaksiatan. Kemudian penulis menyebutkan dua ayat dalam masalah ini, yaitu walaqad alimu, dan sungguh mereka mengetahui, siapa itu? Muta'alimi as-sihri, orang yang belajar sihir. Bermakna istara, sungguh dia membelinya, membeli sihir maksudnya mempelajari sihir. Malau fil akhati min khalaq, maka tidak ada sedikit pun bagian untungnya di akhirat. Di sini Syaikhul Utsaimin kemudian melakukan takwil. Ai malahu min nasib, tidak ada baginya bagian. Maka fakuluman, maka semua orang yang tidak ada bagian di akhirat, famuktadahu, maka artinya amalnya hapus dan sia-sia. Lakin akan tapi imma yantafi an nasib intifaan kulian, yang dimaksud tidak punya bagian di sini boleh jadi intifaan kulian, tidak ada bagian secara total. Artinya amalnya adalah kekafiran, dan boleh jadi yang dimaksud dengan tidak ada bagian di sini adalah kamalan nasib, bagian yang sempurna. Kalau itu bagian yang dimaksudkan adalah tidak memiliki bagian yang sempurna, maka artinya orangnya adalah orang yang fasik. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat yang telah dikutip di bab yang lewat, beriman dengan jibet dan tagut. Mereka yaitu Yahudi beriman dengan jibet, dan jibet maknanya sihir sebagaimana penjelasan Umar bin Khattab. Dan Yahudi adalah manusia yang paling banyak, paling tekun belajar ilmu sihir dan mempraktekannya. Bahkan mereka menuduh, mengklaim bahasanya Sulaiman lah yang mengajari mereka ilmu sihir. Dan mereka pun mempraktekan sihir dan menzalimi orang lain dengan sihir. Contohnya mereka pun berupaya membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyihirnya. Demikian juga mereka beriman dengan tagut. Dan definisi yang paling lengkap tentang tagut adalah definisinya Ibnu Qayyim, yaitu seorang hamba yang telah melampaui batasnya sebagai hamba, yang harusnya menyembah Allah namun malah disembah. Boleh jadi karena disembah, diikuti atau ditaati. Artinya min ma'budin, dan dia disembah, dan dia adalah tagut manakala disembah dengan dia tahu dan ridha. Demikian definisi tagut menurut Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Dan yang jadi sisi pendalilan adalah bijibet, mereka beriman dengan jibet yang dijelaskan oleh Umar bin Al-Khattab bahasa Jibat maknanya adalah sihir. Adapun penjelasan Umar bin Al-Khattab yang mengatakan makna tagut adalah setan, maka ini adalah mimba bitafsir bil mithal. Ini adalah menjelaskan ayat dengan menyebutkan contoh. Dan para ulama salaf rahimahullah seringkali terkadang menjelaskan ayat dengan menyebutkan contoh yuhtada alaihi, kemudian bisa diikuti. Diikuti artinya bisa dibandingkan dengan yang lain, bisa dikiaskan. Contohnya tafsir ulama salaf tentang firman Allah di surat Fatir 32, kemudian kami berikan Alkitab itu Al-Quran kepada manusia, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Muhammad itu terbagi menjadi tiga macam. Ada zalim terhadap dirinya sendiri, ada yang sedang-sedang, dan ada orang yang terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah. Maka ada ahli tafsir yang mengatakan yang zalim terhadap dirinya sendiri adalah orang yang tidak sholat kecuali setelah waktunya berakhir. Yang sedang-sedang sholat namun di akhir waktu. Yang terdepan dalam kebaikan sholat di awal waktu. Maka tentu ini adalah tafsir dengan menyebutkan contoh, bukan dengan menunjukkan apa yang menjadi kandungan ayat secara lengkap. Oleh karena itu, maka sebagian ahli tafsir yang lain menjelaskan ayat ini dengan mengatakan orang yang zalim dengan dirinya sendiri adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Orang yang pertengahan adalah mau bayar zakat namun enggak mau sedekah sunnah. Sedangkan orang yang terdahulu dalam kebaikan adalah orang yang membayar zakat dan rajin bersedekah. Maka tafsir Umar radhiyallahu anhu taghut dengan setan adalah sekedar tafsir dengan contoh, karena makna taghut lebih luas daripada sekedar setan, karena berhala itu termasuk taghut. Sebagaimana firman Allah, abadat taghut, menyembah berhala. Demikian juga ulama dan para penguasa yang menyesatkan rakyatnya itu juga teranggap taghut, karena mereka melampaui batas. Mereka zadu melebihi dari batasannya dan melakukan sesuatu yang tidak menjadi haknya. Maka hal ini menunjukkan, paragraf ini menunjukkan bahasanya tauhid tidak identik dengan kafir. Ini, karena di sini disampaikan ulama yang menyesatkan, ini menyesatkan, dan menyesatkan itu tidak mesti maknanya memurtadkan, itu juga disebut dengan tauhid. Kenapa disebut tauhid? Karena mereka melakukan sesuatu yang tidak menjadi haknya. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.